Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kembali diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita tentu selalu berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan tidak lupa juga kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang khiyar al-majlis, garansi atau bolehnya mengembalikan barang fil majlis selama kedua pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli, masih dalam satu majlis yang kita sebut dengan istilah khiyarul majlis. Kalau opsi boleh ngembaliin barang itu terjadi setelah mereka berpisah, itu namanya khiyaru syart yang akan nanti kita baca gitu ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, ma lam yatafarraqa ya'ni bi abdanihima 'an majlisil aqdi. فلو أقام في ذلك المجلس مدة متطاولة أو قام وتماشيا مراحلا فهما على خيارهما على الصحيح الذي قطع به الجمهور فإن تفرق بطل الخيار للخبر. وقوله dan perkataan Syekh Abi Syuja, ma lam yatafarraqa, bahwa khiyarul majlis itu ada ma lam yatafarraqa, selama kedua pelaku penjual dan pembeli belum berpisah. Ma lam yatafarraqa, yakni maksud dari perkataan Syekh Abi Syuja adalah bi abdanihima, jadi berpisahnya dengan badannya, an majlisil akdi, dari majlis di mana mereka melakukan akad. Jadi badan mereka berpisah, artinya mereka tidak lagi berkumpul dalam satu majelis di mana majelis tempat mereka jual beli itu. Artinya ya sebentar tuh khiyarul majelis ya, pokoknya ketemunya dia sama pembeli, khiyar majelis terjadi gitu. Artinya misalnya dia dari di satu kafe misalnya, atau di satu, biasanya kan kalau orang-orang kaya kalau mau jual beli kan ketemunya di kafe, ketemunya di, nggak ada kan orang kaya mau jual beli ketemu di masjid tuh kan gak. Jual belinya di kafe misalnya, jual beli rumah misalnya, surat-surat dilihat, rumahnya udah lihat sebelumnya, kemudian jadilah deal tanda tangan rumah harga 500 juta misalnya gitu. Habis teken kontrak jual beli rumah, ternyata si pembeli itu juga bawa barang bawaan dia, apa namanya, dia jualan, dia bawa parfum misalnya gitu. Jadi dia lihat-lihat parfum, wah ente jual parfum juga, oh iya Pak Haji ini parfum gini, cuman harganya mahal Pak Haji, kan lagi di itu kan masih di majelis tuh, dia bilang ya udah mobil gua nggak jadi beli dah gitu. Itu walaupun udah tanda tangan tetap boleh, itu kan ada namanya khiyarul majlis. Gue gak jadi beli mobil, gue beli parfum aja nih, gue banyakin gitu misalnya. Waalaikumsalam Pak Jagat. Jadi selama dalam di salam satu majlis badannya belum berpisah, itu masih ada khiyar majlis. Falau aqama, bahkan kalaupun dia berdua stay diam fi dzalikal majlis di tempat tersebut muddatan mutatawilah dalam jangka waktu yang lama, muddatan mutatawilatan au qama au qama atau mereka kemudian pergi wacama syaya kemudian melakukan perjalanan marahila berhari-hari. Marahil itu kan jamak dari marhala. Marhala itu kagak enak. Marhala itu jamak dari marahil itu jamak dari marhala. Marhala itu satu hari. Satu hari itu 8 farsakh. Kalau marhalata ini 2 hari itu 16 farsakh. 16 farsakh itu perjalanan safar. Perjalanan-perjalanan safar. Jadi kalau marahila berarti panjang tuh, lebih dari perjalanan safar. Kalaupun seandainya dua orang penjual dan pembeli qama, mereka berdiri atau pergi watamasyaya kemudian mereka bareng jalan bareng marahila dalam jarak yang panjang sekali. Fahuma, maka keduanya ala khiyarihi ma'ala sahih, maka keduanya masih dalam khiyar. Jadi keduanya masih dalam khiyar, pembeli masih boleh batalin jual belinya, pembeli juga masih boleh narik duitnya. Ala khiyarihima ala sahih, menurut pendapat yang sahih, alladhi qata'a bihil jumhur, yang mana itu yang dikuatkan oleh, yang dipatenkan oleh jumhur ulama. Fa in tafarraqa, kalau kemudian keduanya berpisah, batalul khiyar, barulah khiyarnya kemudian enggak ada. Jadi selama dia berdua masih nempel, masih jalan bareng semobil, semotor gitu, itu khiyarnya masih ada. Selama belum berpisah. Lil khabari, karena sebab apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di khabar, karena ada hadis yang tadi. Ya kalau kita lihat hadisnya, al-bayyani al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, dua kedua penjual dan pemberi bil khiyari itu masih ada khiyarnya, ma lam yatafarraqa, selama dia belum berpisah. Wa ruju'u fi tafarruqi ila al-'ada, dan standar ar-ruju' itu maksudnya standar fi tafarruqi dalam hal berpisah. Jadi kan katanya penjual pembeli itu selama belum berpisah dia belum, dia masih ada khiyarnya. Nah, yang disebut berpisah itu apa? Urruju'u fit tafarruqi, dan standar berpisah itu ilal adah, dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaannya gimana? Maksudnya untuk mengatakan dia berpisah atau tidak berpisah, ya uruf kita mengatakan itu gitu. Ya kan, uruf kita itu kalau dia belinya di pasar yang mana di dalam terdapat banyak warung, itu udah pindah warung tuh udah misah tuh. Kita nyebutnya gitu. Kan ya? Kita dia pindah warung tuh udah misah tuh namanya. Apalagi model warung kita kan kecil-kecil. Walaupun dalam satu mall, dalam satu pasar, tapi ya kalau udah pindah warung udah tafarruq namanya, udah pisah. Fa ma'addahu an-nasu tafarruqan, maka apa yang disebut oleh orang-orang itu sebagai berpisah, lazim al-aqdu bihi, akadnya menjadi lazim, jadi tetap. Wa illa, tapi kalau orang-orang tidak mengatakan berpisah, seperti apa ya, warung gitu ya, kan ada orang yang masih nongkrong di depan warung gitu, itu kan belum berpisah tuh. Fala, maka tidak ada kelaziman akad, maksudnya tidak ada ketetapan akad tuh jadi lazim. Kenapa? Ya karena orang-orang enggak nyebut itu sebagai berpisah gitu. Falau kana fi darin saghiratin, kalau keduanya penjual dan pembeli ada dalam darin saghiratin, di rumah yang kecil, tatafarruqu, maka berpisah, ayakhruja ahaduhuma minha, maka yang disebut berpisah itu salah satu di antara keduanya keluar daripada rumah tersebut. Aw yas'adu sathha, atau dia naik ke sathha. Sathha itu teras. Artinya kalau dia keluar dari rumah tersebut udah di dalam teras, maksudnya udah keluar di teras, itu udah dikatakan sebagai berpisah. Karena biasanya as-sathha itu keluar dari pintu. Jadi untuk dikatakan sathu itu ya dia keluar dari pintu. Waalaikumsalam Ustaz Zulkifli Pak Iwan. Fa in kanatid daru kabiratan, tapi kalau rumahnya besar, bi an yakhruja ahaduhuma min albayt ila sahni aw aksuh. Bi an yakhruja sathu dengan sunhusa sama nih. Bi an yakhruja yaitu untuk dikatakan berpisah, ay yakhruja ahaduhuma salah satu antara penjual dan pembeli tersebut keluar minal baiti dari rumah besar tersebut ila sahan. Sahan itu teras. Cuman bedanya sahan dengan sathah itu biasanya sahan itu bukan keramiknya. Kan kita ada teras keramik tuh. Sahan itu biasanya apa sih namanya? Oh iya, sohan itu keramiknya, sathah itu yang ini, yang apa namanya, pekarangan, nah gitu. Jadi tadi itu kita ulang ya, fatafarruqu ayyakhruja ahaduhuma minna, aw yas'adu sathah, atau dia masuk ke sathah, asad itu maksudnya pekarangan. Kemudian, fa'in kanati daru kabiratan, kalau rumah itu besar, fa'ayyakhruja ahaduhuma, maka untuk dikatakan berpisah, salah satunya keluar minal baiti dari rumah ila sahan sampai kepada teras. Nah, teras itu. Aw aksu atau sebaliknya. Ya kalau dia jualan di teras pas dia masuk ke dalam karena rumahnya gede gitu ya. Maka dia masuk ke dalam tuh dikatakan berpisah. Wa in kana, dan kalau keduanya fisukin, ah di dalam pasar, aw sahara atau di dalam atau di sahara, di padang pasir, fa bi ayyi wali, fa bi ayyi wali, fabi ayyuli ahayuli fabi ayyuliya ahaduhuma dhahrah, yaitu untuk dikatakan tafaruq tu bi ayyuli, dia palingkan ahaduhuma, salah seorang di antara mereka, dhahrah, dia palingkan dadanya, wayamshi qalilan, kemudian jalan sebentar, itu dikatakan berpisah. Tadi ya kalau kita beli di mall, mall itu kan isinya banyak kios, pasar isinya banyak warung begitu. Maka ketika sudah balik badan, jalan menuju warungan, sudah dikatakan berpisah tuh. Kalau sudah seperti itu, namanya akadnya sudah lazim, sudah tidak ada khiyar lagi, begitu. Wa kama yanqati'ul khiyaru bitafarruqi, sebagaimana khiyar itu berhenti, artinya khiyar itu menjadi hilang bitafarruqi, kalau keduanya sudah berpisah, kadza yaqta'u bitakhayyuri, begitu juga khiyar itu menjadi hilang atau menjadi selesai, menjadi tidak ada, bitakhayyuri, dengan saling merelakan khiyar itu, artinya bitakhayyur itu dengan kerelaan salah satunya atau keduanya, bi ayyakula, seperti keduanya mengatakan ikhtarna imda albai, udah ikhtarna imda albai, udah kita beresin, udah enggak ada khiyar lagi gitu. Jadi kita udah ngomong tuh ikhtarna, kami pilih imdha al-bai'i, selesaikan jual beli. Jadi enggak ada lagi namanya apa namanya khiyar. Walaupun orangnya masih di dalam satu ruangan, masih jalan bareng, masih ketemu, tapi dia mengatakan ikhtarna imdha al-bai'i, ya udah nih. Udah ya, udah enggak ada balik-balik lagi. Ha gitu kalau bahasa kita. Ikhtarna, kami pilih imdha al-bai'i, kita selesaikan jual beli ini. Au ajazna, atau kita katakan ajazna, yaudah udah selesai nih gitu. Au alzamna, atau ada paten nih jual beli, alzamna, kita patenkan jual beli, tidak ada kembalian lagi. Wa ma asbaha dzalika, atau kalimat-kalimat sejenis, dan itu kita lakukan sering ya, banyak gitu ya. Biasanya yang jualan teman gitu. Yang jualan teman tuh kita bilang gitu, udah nih ya, lu gak usah balik lagi, benar nih ya, ini barang udah lu bayar segini, gua dapat benar nih ya, sah ya, udah nggak ada balik lagi, nah gitu. Jadi khiyar itu juga bisa bukan cuma dengan berpisah, tapi juga dengan ucapan, salah satunya ini. Wa ma asbah dzalika, atau beberapa ucapan sejenis ini. Fa in qala ahaduhuma, kalau salah seorang di antara penjual atau pembeli mengatakan ikhtarta imda al aqdi au ajaztahu in qata khiyaruh wabakiya khiyarul akhor, gitu. Kalau seandainya yang ngucapin itu salah seorang aja, fa in qala ahaduhuma, kalau salah seorang di antara yang ngomong bukan berdua tapi dia salah satunya aja, entah pembeli atau penjual, ikhtartu imdha albay, udah gua enggak bakal balikin lagi duit, gua kata si pembeli gitu. Gua enggak bakal balik lagi duit, gua udah beres. Yang ngomong pembeli doang, penjual enggak ngomong. Atau sebaliknya penjual. Nah, udah nih. ini pokoknya barang gua nggak bakal tagih lagi, udah ini lo beli buat lo begitu misalnya. Au ajaztu, atau udah selesai nih jual beli ya, gua nggak bakal minta duit gua lagi. Itu contohnya. In qatu akhiyaruh, maka selesai itu khiyar buat dia. Buat yang ngomong tadi khiyarnya udah enggak. Jadi dia tidak boleh ada kemungkinan ngambil duit dia balik lagi, atau dia kemungkinan ngambil barang dia balik lagi. Wa baqiya khiyarul akhar, tapi khiyar buat orang lain masih ada. Gitu. Khiyar dia enggak ada, tapi khiyar orang lain masih ada. Walau qala ahaduhuma lil akhari, kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka mengatakan kepada yang lain, kepada yang lainnya maksudnya orang pihak ketiga kayaknya ya. Ikhtar au khayyartuka in qatta akhyaru qaili li annahu dalil ridha. Oh, ini apa namanya? Ini masih contohnya, masih contoh pemutusan khiyar dari salah satunya. Ikhtar au khayyartuk in qatta akhyaru qail. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka mengatakan kepada yang lain, ikhtar. Ya udah nih, ikhtar. Maksudnya ditawarin, lu mau ada khiyar gak gitu? Atau khiyar tuh, ayo udah gua kasih garansi buat lu gitu. Jadi dia bukan buat dia, tapi dia ngomong, lu mau ada khiyarnya. Garansi buat lu nih gitu. In qad khiyaru qa'il, maka selesai sudah khiyarnya si saya penjual tadi ngomong gitu, tapi pembeli masih ada. Li'annahu dalilur ridha, karena omongan tersebut itu menunjukkan keridhaan, dan jual beli syaratnya ridha, dan dia sudah ridha dengan begitu. Ucapannya itu menunjukkan keridhaan. Wa la yanqati'u khiyarul akhar, dan tidak berputus khiyarul akhar, hanya orang lain, insa kata kalau dia diem aja. Jadi kalau dia diem aja, maka khiyarnya tidak terputus. Karena kalau dia diem, itu tidak dinisbatkan apa-apa. Kan kaidahnya la yunsabu ila sakitin qaulun. Penjual pembeli, saya sama Pak Iwan. Saya jualan mobil, Pak Iwan yang beli. Kata Pak Iwan, saat ini duitnya sekian. Gitu. Saya bilang, udah nih. Ente Pak Iwan mau beresin. Nah, gitu. Kalau ane sudah beres. Nah, jadi dia ngomong kepada Pak Iwan, saya ngomong kepada Pak Iwan untuk memberikan khiyar. Tapi Pak Iwan diam aja. Maka khiyar bagi saya terputus sudah selesai dengan omongan saya, tapi Pak Iwan diam. Karena Pak Iwan diam, maka layun sabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam itu tidak boleh dinisbatkan perkataan apa-apa. Ya berarti dia memang tidak sedang memutuskan khiyarnya. Khiyarnya masih ada. Gitu. Kenapa? Karena dia diam aja. Gitu. Itu maksudnya. Wala yanqati'u khiyarul akharu in khiyarul akhari in sakat. Maka tidak terputus khiyar orang lain tersebut. Yang tadi dia diajak ngomong tapi diam. In sakata kalau kemudian dia diam saja. Walau ajaza wahidun wa fasaha al-akharu quddima al-fashu. Kalau salah satu di antara penjual atau pembeli ajaza, membolehkan atau dah jual belinya selesai nih, udah enggak ada balik lagi gitu maksudnya, wa fasaha al-akhar, tapi yang lain membatalkan, dah enggak jadi nih. Jadi yang satu bilang udah jadi, yang satu bilang enggak jadi. Qaddimal fashu, maka didahulukan dan membatalkan jual beli. Jadi yang jual belinya jadi batal karena dia didahulukan. Walau tabaya'a, karena kalau walau tabaya'a al-iwadaini, kalau keduanya melakukan iwadaini ini maksudnya tukar menukar barang. Ba'da qabdihima fil majlisi bay'an sabitan sahal bay'u tsani. Oh, tabaya'a ini maksudnya ini. Tabaya'a al-iwadaini, kalau keduanya melakukan sama-sama jual beli. Pak Iwan sama saya ngumpul dalam satu tempat gitu. Pak Iwan jual, lihat, hanya jual motor sekian gitu. Kata saya enggak punya duit nih, saya mau bayar pakai sepeda saya aja, mau enggak? Sepeda saya ada dua tuh, mau enggak sekian harganya. Itu namanya tabaya al-iwadaini. Keduanya melakukan tukar menukar dengan dua barang. Ba'da qabdihima, setelah mereka atau kalau ada ba'da qabdihima maksudnya jual beli beneran ya, jual beli. Jadi Pak Iwan jual barang ke saya, lalu saya jual barang ke Pak Iwan, dan kedua-duanya saling sudah memegang. Ba'da qabdihima fil majlisi bai'an sabitan, jual beli yang sah begitu. Jual beli yang sabit itu jual beli yang sudah ditakabut, sudah diserah terimakan. Sahal bai'u tsani, maka jual beli yang kedua juga sah. Alal madhab, menurut pendapat madhab, alladhi qata'a bihil jumhur, yang mana ditetapkan atau dipegang oleh jumhur ulama. Li'annahu ridha biluzumil awal, karena jual beli yang kedua itu keridhaan dan ridhonya itu biluzumil awal, dengan jual beli yang pertama. Ya, intinya bahwa kedua-duanya saling ridha, dan ridhonya itu setelah bai'an sabitan, jual beli yang pasti, jual beli yang tetap. Jual beli yang tetap itu bitaqabut, dengan sudah dipegang, sudah diserah terimakan barangnya. Wa amma khiyaru syarti, sedangkan khiyar syarat. Jadi kalau khiyar majlis kan selama belum misah. Tapi yang ke khiyar syarat itu sudah berpisah, tapi ada syarat khiyar gitu. Ada diberikan syarat oleh si penjual misalnya. Nih, sampean kalau nanti dalam jangka waktu 7 hari itu apa namanya rusak gitu. Itu boleh kembaliin, itu namanya khiyaru syarat. Fa innahu yasihu bisunnati wal ijma'. Khiyaru syarat itu sah bisunnati wal ijma', dengan ketetapan sunnah dan juga ijma' ulama. Mestinya enggak usah ngomong ijma' nih, mestinya enggak ngomong sunnah nih, karena kalau udah ijma' ya berarti udah sunnahnya dapat. Tapi disebutin bisunnati, hadisnya ada, ijma'nya juga ada. Bisyartin, syaratnya, khiyaru syarat dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya alla yazida 'ala thalathati ayyam. Dia tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau 7 hari ya cuma 3 hari yang ada ininya. Kalau udah 7 hari ke-7 udah enggak bisa. Jadi khiyaru syarat dalam mazhab Syafi'i hanya 3 hari. Fa in zada batalal bai'u, kalau disyaratin batalal bai'u, jual belinya batal. Ini mestinya yang batal itu syaratnya, bukan jual belinya. Beda di situ, beda gak Pak Iwan? Harusnya sih jual belinya, bukan jual belinya yang batal, tapi syaratnya yang batal. Sahal bai'u ma'al ismi, kan harusnya begitu. Jual belinya sah, tapi si pelaku syaratnya berdosa, karena dia mensyaratkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syariat. Tapi kalau dikatakan batal bai'u, berarti sejual-jual belinya itu jadi batal semua. Artinya ya enggak sah, dan itu kan merepotkan, akhirnya menyulitkan. Gitu. Kalau disyaratkan lebih, fa in zada, kalau dilebihkan waktu garansinya, dikatakan bahkan sampai sebulan. Nah, itu kan udah keluar dari 3 hari. Ketentuan mazhab Syafi'i, khiyar syarat itu cuma 3 hari. Fa in zada, kalau lebih dari 3 hari batal al bai'u. Nah, kalimat batal al bai'u itu menjadi batal jual belinya, jadi repot. Kalau dikatakan batal syartu masih cakep tuh, masih bisa. Tapi kalau jual belinya yang batal, itu merepotkan. Tapi memang dalam mata penanyaan kan khiyaru syaratun tidak ada mengatakan tidak berbatas waktunya. Katakanlah bahwa ini yang jual belinya tidak sah dalam mazhab Syafi'i sebagaimana teksnya. Ya sudah, berarti jual belinya dibatalkan, harus diulang itu sighahnya, akad jual belinya diulang gitu. Wa yajuzu duna salas, dan boleh itu syarat khiyaru syarat kurang dari 3 hari. Rawat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan sami'tu rajulan yashku. Sami'tu rajulan yasku batal al-bay'u wa sadul kifli. Iya, berarti yang batal jual belinya. Kalau jual beli yang batal, jual beli kita batal semua, karena pedagang kita itu hampir semuanya ngasih garansi lebih dari 3 hari. Bahkan konter kecil pun ngasih garansi 7 hari kan ya. Konter kecil itu ngasih garansi 7 hari. Sami'tu rajulan yashku ila Rasulillah, kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan sami'tu, saya pernah dengar rajulan, ada seorang yang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu, annahu la yazalu yughmanu fil bai'i, bahwasanya dia diyughban, dia ditipu, yukhda, ditipu fil bai'i dalam jual belinya. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, idza bay'ta faqul la khidabah, Kalau kalian jual beli, kalau mau kalau mau beli, bilang kepada si penjual, la khilabah, enggak boleh ditipu-tipu ya. Khilabah itu khida'ah. Tidak boleh ada yang saling merugikan. Thumma anta bil khiyari, kemudian engkau nih wahai orang yang ngadu nih bil khiyar, itu punya pilihan fi kulli sil'atin, di setiap barang yang engkau beli salasa dayarin. Thumma anta bil khiyari, kemudian engkau nih bil khiyari, ada punya garansi, punya opsi mengembalikan barang fi kulli sil'atin, untuk setiap jenis barang dagangan, ibta'at taha yang kalau engkau beli salasalayarin, selama 3 malam. Jadi ini dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa khiyarus syarat itu cukup 3 hari saja. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah wa bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Qalahun Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ibnu Majah bi isnadin hasan, begitulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi, begitu maksudnya. Wa rawahu Al-Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi tarikhihi mursalan, dalam kitab tarikhnya mursalan, tapi secara mursal, berarti kalau mursal itu tingkatan sahabatnya enggak ada, jadi langsung dari tabi'in ke Nabi Muhammad. Qala Al-Baihaqi, warrajulu, dan laki-laki itu, laki-laki yang ngaku itu namanya Habban bin Munkil. Habban bin Munkilin, yaitu Habban bin Munkil. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, al-mashhur annahu munkil, yang masyhur itu bahwa bukan Habbannya tapi bapaknya Munkil. Jadi bukan Habban tapi bapaknya Munkil, kata Imam Nawawi. Artinya memang laki-laki yang ngadu di sini kan sahabat Nabi nih. Sahabat nabinya enggak ketahuan siapa, karena sahabat nabinya enggak ketahuan siapa, maka mursal gitu. Tapi mursal kalau konteks begini kan tetap diamalkan. Kenapa diamalkan? Karena cuma enggak tahu nama, tapi sahabatnya ada. Sahabatnya ada cuma enggak tahu nama. Tapi karena enggak tahu nama enggak ada masalah. Kenapa? Karena seluruh sahabat Nabi itu udul. Seluruh sahabat Nabi kan tidak ada yang cacat dalam keadilannya, artinya statusnya adil semua, tidak ada yang fasik kalau sahabat Nabi. Maka hadis ini walaupun tidak tahu siapa laki-laki yang ngadu kepada Nabi Muhammad begitu ya, ini tetap diambil hadisnya, tetap diamalkan. Walau syarratul khiyar li ahdihima sahha, kalau kemudian syarratul khiyar, kalau opsi garansinya itu disyaratkan li ahdihima, untuk salah satu di antara keduanya. Jadi khiyarnya tuh bukan buat dua-duanya, tapi buat salah satunya. Dan itu dibelikan oleh salah satu keduanya. Misalnya tadi Pak Iwan beli ke saya mobil. Kata saya, Pak Iwan, ini garansinya 5 hari. Garansinya 3 hari. Pak Iwan kalau napa-napa bisa. Berarti kan dia khiyarnya itu diberikan oleh pembeli, penjual saya kepada Pak Iwan penjual, pembeli begitu. Dan itu salah satunya saja. Artinya saya tidak punya opsi membatalkan jual beli. Tapi kalau Pak Iwan punya opsi itu karena diberikan oleh saya, oleh penjual gitu. Jadi walau syarratul khiyar, kalau disyaratkan khiyar li ahadina, untuk salah satunya saja sah, itu sah jual belinya, khiyarnya juga sah. Wa kadzali ajnabiyyin fi azharil qawlaini, begitu juga untuk orang asing. Apa nih maksudnya orang asing? Fi azharil qawlaini, di kedua pendapat Imam Syafi'i yang kuat. Li'anna al-hajata tad'u ila dhalik likaunihi a'rafa bil ma'qudi alaih. Li'ajnabiyyin, begitu juga boleh kita memberikan syarat kepada orang asing. Orang asing itu maksudnya pihak ketiga gitu ya. Fi azharil qawlaini, di dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang paling kuat, boleh kita ngasih syaratnya kepada ini ente saksi ya gitu. Ini ente kan tahu barang ini, mungkin begitu. Ini ente tahu barang ini, kalau barang ini gini, boleh dibalikin tuh begitu. Li'anna al-hajata qad tad'u ila dhalik, karena kebutuhan, itu tadi, kebutuhan qad tad'u, bisa saja memaksa kita untuk memanggil pihak ketiga, kayak jual beli mobil, motor, rumah, itu kan penjual pembeli, kadang penjual yang tahu tapi pembeli nggak tahu bagaimana spesifikasinya, kemudian dia bawa pihak ketiga misalnya. orang asing gitu, yang ngerti tentang kemah. Dan itu kota tuh kadang-kadang kita memang butuh itu. Lika ini ya'araf, karena mungkin orang asing tersebut a'araf itu lebih tahu bil ma'qudi alaihi, tentang barang yang didagangkan. Jadi bisa saja orang yang asing itu memang dia lebih tahu daripada si pembeli gitu. Naam, laukana mutawallil aqdu wakilan, kalau seandainya orang yang mutawallil aqd, orang yang man in charge kalau bahasa Inggris, orang yang terlibat dalam akad namanya mutawallil aqd. Kalau seandainya orang yang terlibat dalam akad wakilan, dia adalah wakil, jadi dia duit bukan duit dia, dia barang bukan barang dia, dia menjadi wakil aja, broker gitu, calo begitu. Jaza'i yashtaritul khiyar, boleh juga mensyaratkan khiyar lahu, bagi dirinya, wali muwakilihi, dan bagi orang yang mewakilkannya. Wala yajuzu li ajnabiyin, maka tidak boleh untuk orang asing kalau dia melakukan jual belinya sebagai wakil, bukan sebagai orang yang punya barang atau orang yang punya duit gitu. Maka khiyarnya tuh boleh untuk dia nih, wakilnya, dan orang yang punya duitnya atau orang yang dagang gitu. Kan kalau tadi pihak ketiga nih, ada orang yang pihak ketiga dijadikan saksi, ini kita gak kenal nih, lu gak kenal ya, kita gak kenal nih, tapi lu bisa saksi nih, ini gue beli mobil gini-gini-gini, nah gitu. Tapi yang terjadi di ini nih, di sini nih, di teks terakhir tuh adalah wakil. Saya punya duit 5 juta, 5 juta tuh duit, misalnya duit abang saya. Saya bawa nih duit 5 juta buat apa? Buat beli. Berarti saya wakil, abang saya yang beneran punya duit. Nah, khiyar itu berlaku buat saya dan buat dia. Artinya ketika saya, walaupun bukan yang punya duit, bilang, nggak bener nih barang nih, gue balikin. Ah, gitu. Itu juga sah, apalagi yang punya barang, yang punya duit, yaitu yang punya 5 juta tadi. Artinya khiyarnya tuh berarti ada 3 orang. Si pembeli punya khiyar, wakil punya khiyar, si pemegang duit juga punya khiyar. Nah, kalau teks yang sebelumnya tuh orang asing yang kita ambil. Gitu. Nah, tapi kalau dalam hal ini orang asing nggak boleh, karena udah ada lebih dari 3 pihak. Gitu. Akhirnya nanti domannya kebingungan. Wallahu wallahu alam. Qala, kemudian Syekh Taqiyuddin al-Isni mengatakan, Syekh Abi Syuja mengatakan, wa idza kharaja bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Kalau ternyata terlihat dari barang terdagangan tersebut ada aib, falil mushtari, maka bagi si pembeli, radduhu, itu berhak untuk mengembalikan. Ini namanya khiyarul aibi. Insyaallah besok kita bahas tentang khiyarul aibi, kita baca khiyar al aibi. Jadi ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, berarti yang ketiga ini ada khiyar aib, yaitu opsi untuk mengembalikan barang jika ternyata memang di barang tersebut ada aibnya, ada cacatnya. Tapi kan tidak semua ada cacat berarti harus dikembalikan, karena ada cacat-cacat yang sifatnya biasa, maklum gitu ya. Jadi ada cacat tuh yang, ya emang begini barang dagangan. Kayak jual beli kambing kan begitu. Jual beli kambing tuh kan pasti ada cacatnya. Dan cacatnya tuh maklum. Cacatnya tuh mutasamihun. Kita ya maklum aja yang namanya kambing emang begitu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga keluangan waktu untuk bisa terus beribadah kepada Allah dan juga mempelajari ilmu-ilmu agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya sangat mohon untuk dikoreksi dari para guru-guru kami, para asatidz, para tuan guru, para kiai yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya, termasuk juga teman-teman sarjana muslim, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi, bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.